Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah tabaraka wa ta'ala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberikan kekuatan untuk istiqamah beramal ibadah. Melanjutkan pembahasan kitab Tadwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Melanjutkan pembahasan tentang An-Nikah, kita sedang berada di dalam pembahasan Kitabu An-Nikah. Di pertemuan yang lalu para pemirsa Niaga TV telah kita bacakan penjelasan tentang rukun-rukun nikah. Tentunya pemirsa Niaga TV masih ingat, yang pertama adalah as-sighatu as-sarihah. Haruslah menggunakan sigot yang jelas, yaitu mengucapkan kata nikah atau kata zawaj, ya, saya nikahkan atau saya kawinkan, di dalam ijab dan qabul. Jadi dalam kata ijab dan kata qabul harus ada penggunaan kata an-nikahu waz-zawaj. Ya, saya nikahkan atau saya kawinkan. Yang kedua, asy-syuhudu, harus ada saksi-saksi. Ya, paling minimal adalah dua orang saksi. Ya, dan saksinya haruslah seorang laki-laki yang merdeka, yang keduanya bisa mendengar, bisa melihat dan mengerti bahasa yang digunakan di dalam akdun nikah. Karena sebagaimana sudah kita bahas terkait dengan bahasa, tidak harus menggunakan bahasa Arab. Ya, walau bil ajamiyah liman yuhsinul arabiyah. Boleh menggunakan selain bahasa Arab walaupun yang melakukan akad itu adalah bisa berbahasa Arab. Dan tentunya haruslah saksinya muslim, ya, dan adil. Adapun syarat yang ketiga, ini pun sudah kita bahas, adalah al-waliyu. Harus adanya yang namanya al-wali. Harus ada yang namanya al-wali. Ya, bahkan tidak sah kecuali tanpa wali. Berdasarkan hadis yang sudah kita bacakan di pertemuan yang lalu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nikaha illa biwali." Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali. Dan wali ini haruslah laki-laki, mukallaf. Mukallaf itu dia balig dan berakal, hur, dia orang yang merdeka, dia seorang muslim, dan dia adalah orang yang adil. Lalu bagaimana di dalam kasus al-amah atau seorang budak wanita? Kalau perwalian itu kaitan dengan seseorang kepada putrinya atau kakek kepada anak dari anaknya alias cucu, atau saudara kepada saudarinya, atau paman kepada keponakannya. Lalu bagaimana kalau kasusnya adalah si wanita itu adalah seorang hamba sahaya, seorang amah? Dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, ammal amatu fayuzawwijuha as-sayyidu walau fasiqan. Adapun seorang hamba sahaya, maka yang menjadi yang menikahkannya kepada orang lain adalah tuannya. Dan tuannya ini bisa menikahkan hamba sahayanya walau fasiqan. Walaupun tuannya ini bukanlah seorang yang adil, tapi dia seorang yang fasik. Karena seorang tuan ketika menikahkan hamba sahayanya, dasarnya adalah bukan wilayah yang disyaratkan di dalamnya harus ada sifat adil, tetapi di dalam kasus ini, ya, dia menikahkan budaknya atas dasar al-milk, kepemilikan. Oleh karenanya kepemilikan tidak hilang dengan sifat fasik yang dia miliki. Berbeda dengan seorang wali, ya. Wali sebagaimana tadi kita bahas, dia haruslah laki-laki, mukallaf alias balig dan berakal. Dia adalah orang merdeka, dia adalah muslim, dia adalah adil. Tetapi sekali lagi, kalau yang dinikahkan adalah seorang hamba sahaya yang dimiliki, ingin dinikahkan oleh laki-laki dengan laki-laki yang lain, siapa yang menjadi yang menikahkannya? Yang menikahkannya adalah tuannya. Dan tuannya bisa menikahkannya walaupun tuannya orang yang fasik, ahlul maksiyah. Karena memang dia menikahkan budaknya itu bukanlah atas dasar wilayah, ya, bukan atas dasar perwalian, tetapi atas dasar bahwa dia pemilik hamba sahaya tersebut. Fa in kanat limra'atin, apabila hamba sahaya itu dimiliki oleh seorang wanita, siapa yang menikahkannya? Kalau tuannya seorang laki-laki, jelas tuannya yang menikahkan dia kepada orang lain. Lalu bagaimana jika tuannya adalah seorang wanita? Zawwajaha man yuzawwiju as-sayyidah bi'izni as-sayyidah. Maka yang akan menikahkan hamba sahaya itu kepada orang lain adalah yang telah menikahkan tuannya tersebut. Ya, ada seorang hamba sahaya dimiliki oleh seorang wanita. Tentunya seorang wanita tidak bisa menikahkan. Lalu siapa dong yang menikahkan hamba sahaya ini sedangkan tuannya wanita? Yang menjadi yang menikahkannya adalah yang sebelumnya telah menikahkan tuannya tersebut. Misalnya ayah dari tuannya, ya, ayah dari tuannya tersebut atau pamannya atau lain sebagainya. Fa in kanat as-sayyidatu ghayra rasyidah, apabila sayyidah tuannya itu bukanlah seorang wanita yang sempurna akalnya, zawwajaha abu sayyidah au jadduha, maka yang menikahkannya adalah bapak dari si tuan perempuan tersebut atau kakeknya. Wa ammal hurratu, Adapun wanita yang merdeka, ini siapa nih yang paling berhak menikahkannya? Siapa yang paling berhak menjadi wali bagi seorang wanita yang merdeka? Wa ammal hurratu, adapun wanita yang merdeka, fayuzawwijuha asabatuha, maka yang berhak untuk menikahkannya adalah yang bisa menjadi asabah di dalam pembagian waris. Siapa saja itu? Yang pertama adalah al-ab. Al-ab yaitu bapaknya. Bapaknya, ayahnya dia. Seorang wanita memiliki ayah, maka ayahnya itu atau bapaknya itu adalah wali untuknya. Thumma al-jadd. Setelah itu adalah kakek. Kakek pun adalah wali. Ya, kalau ayah tidak ada, maka kakek menempati posisi ayah. Thumma al-akh. Al-akh yaitu saudara laki-laki. Ya. Baik saudara laki-laki syaqiq, artinya kandung, ataupun saudara laki-laki li'ab, sebapa. Kalau dua-duanya ada, maka saudara laki-laki kandung alias sebapak dan seibu adalah muqaddam, lebih didahulukan menjadi wali dibandingkan saudara laki-laki yang hanya sebapak saja. Summa benuhu, kemudian setelah itu yang berhak menjadi wali, ya, setelah yang pertama adalah bapak, yang kedua adalah kakek, yang ketiga adalah saudara baik kandung atau seayah, maka yang keempat adalah ibnuhu. Ibnuhu artinya ibnul akh, ibnu al akh, anak daripada saudara. Jadi seorang wanita memiliki saudara kandung laki-laki, saudara kandung ini memiliki seorang anak laki-laki. Bagi si wanita itu disebut sebagai keponakan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut keponakan. Itu bisa menjadi wali. Thumma al-ammu. Kemudian paman. Paman ya, seorang wanita memiliki ayah. Ayahnya memiliki adik atau kakak laki-laki. Maka saudara orang tua adalah wali, ya, al-am. Thumma benuhu, lalu setelah itu anaknya paman. Setingkat sebenarnya, kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut sepupu. Anaknya paman, sepupu, itu pun bisa menjadi wali. Thumma al-mu'tiku, thumma asabatuhu. Kemudian al-mu'tiq, yang telah membebaskan atau memerdekakan atau asabahnya, atau yang memerdekakan orang yang telah memerdekakan. Kemudian yang terakhir adalah al-hakim, yaitu bisa saja hakim yang ditunjuk oleh pemerintah, dia sebagai wali berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, fasultanu waliyu man la waliya lah. Sultan atau pemimpin adalah wali bagi yang tidak memiliki wali. Wala yuzawwij ahadun minhum wa hunaka man huwa aqrabu minhu. Tidaklah boleh seseorang di antara para wali yang tadi kita sebutkan menikahkan seorang wanita padahal ada wali yang lebih dekat. Artinya kakek tidak bisa menikahkan cucunya, ayahnya ada misalnya. Atau saudara tidak bisa menikahkan saudari kandungnya sedangkan ada kakek, ada ayah, dan begitu seterusnya. Wala yuzawwiju ahadun minhum wa hunaka man huwa aqrabu minhu. Dan tidak boleh seseorang di antara mereka, mereka di sini adalah para wali yang tadi disebutkan, tidak boleh mereka menikahkan apabila masih ada wali yang lebih dekat. Fa in istawathnani fid darajah, apabila ada dua orang wali yang setingkat di dalam masalah kedudukan, ya setingkat, misalnya ada saudara dua-duanya kandung, saudara dua-duanya kandung, wa ahaduhuma man yudli bi abawain wal akhar bil ab, ada dua saudara, saudara laki-laki, yang satu seayah seibu, yang satu seayah saja. Fal waliyu man yudli bi abawain, maka di dalam kasus itu yang paling berhak menjadi wali adalah yang saudara seayah dan seibu, alias syaqiq, alias kandung. Fa in istawaya, lalu bagaimana kalau ada saudara dua-duanya kandung, ada dua orang saudara laki-laki dua-duanya kandung. Fal aula an yuqaddam asunnahuma, maka yang utama untuk didahulukan, diprioritaskan menjadi wali adalah yang lebih senior umurnya, wa a'lamuhuma, dan yang paling berilmu di antara keduanya, wa awra'uhuma, dan yang paling wara' di antara keduanya. Jelas para pemirsa Niaga TV? Fa in zawwajal akhar sahha. Tetapi kalau ternyata dua orang yang setingkat itu seharusnya, misalnya yang satu lebih berumur, tetapi malah dinikahkan oleh yang umurnya lebih junior, lebih muda, tetap sah. Karena memang keduanya sudah mendapatkan izin dari sisi syariat. Wa intasyahan, apabila keduanya tidak mau mengalah, Masya Allah, sampai dibahas begitu rinci ya. Wa intasyahan, kalau keduanya tidak mau mengalah, ukri'a, maka dilakukan qur'ah. Apa itu qur'ah? Dilakukan undian. Wa in zawwaja ghairu man kharajat qur'atuhu sahha aidan. Lalu bagaimana setelah setelah diundi, ternyata yang menikahkan pada akhirnya bukan yang namanya keluar dari undian, enggak ada masalah. Ya, yang pasti yang menikahkan adalah orang yang memang punya hak al-wilayah, yaitu kewalian. Wa in kharaja al-waliyyu an ayyakuna waliyan bi syai'in min al-mawani al-mutaqaddimah intaqalatil wilayatu ila man ba'dahu min al-awliya. Apabila seorang wali keluar dari jajaran wali dikarenakan adanya penghalang yang tadi kita sebutkan, mungkin dia fasik, mungkin dia adalah orang yang belum balig, atau ada mawani, ada penghalang, intaqalatil wilayatu, maka alwilayahnya, kewaliannya pindah, intaqalat, pindah, ila man ba'dahu, kepada yang setelahnya. Kalau yang ini tidak bisa, berarti yang setelahnya, dan begitu seterusnya ya. Wa mata da'atil hurratu ila kuf'in lazimahu tazwijiha, dan ketika seorang wanita yang merdeka dia meminta menikah dengan seorang laki-laki yang sekupu dengannya, lazimahu tazwijuha, maka seorang wali wajib menikahkan wanita tersebut. Jadi ada seorang wanita, dia meminta agar dinikahkan dengan seorang laki-laki yang memang sekupu dengannya. Dalam kondisi itu wajib dinikahkan. Fa in adalaha ay mana'aha, tetapi apabila walinya melakukan adol, yaitu menolak untuk menikahkannya, baina yadayil hakim lazimahu tazwijuha, fa in adalaha baina yadayil hakim, maka

hasil pengupasan lebih presisi dengan tingkat kerusakan beras yang sangat minimal, dilengkapi dengan hopper inlet untuk memudahkan pemasukan bahan. Hasil pengupasan beras akan langsung keluar setelah bahan dimasukkan. Dilengkapi juga dengan saluran khusus untuk memisahkan kulit gabah. Hasil lebih rapi dan bersih. Maxindo, mesinnya berusaha sukses. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Niaga TV, sebagaimana biasa di kesempatan kedua ada dua layanan yang kami buka, layanan telepon dan layanan pesan singkat. Kita coba sapa penelepon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Pak Ali. Ya, orang Ustaz membahas amalan Malaikat Jibril begitu dahsyatnya dengan berbagai keutamaannya. Pertanyaannya, apakah siapa pendetik Salawat Jibril, apakah para sahabat atau dari Rasulullah SAW? Bagaimana lapasnya? Saya belum pernah mendengar Pak Salawat Jibril. Wah, saya bilang saja dan kurang apa itu Pak. Baik. Kalau dari Rasulullah pasti ada hadisnya. Baik. Mohon keterangannya Pak. Baik. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wallahu a'lam bishawab ya. Saya tidak mengetahui bagaimana Salawat Jibril itu, tapi dikatakan di sini dari beberapa sumber yang saya dapatkan adalah sallallahu ala Muhammad. Ya, tapi entah kenapa disebut Salawat Jibril, saya tidak tahu ya. Yang pasti di dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikat-malaikat Allah, yusalluna ala nabi, bersalawat kepada nabi. Dan ini mencakup Malaikat Jibril dan yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ya bersalawatlah kalian kepadanya dan sampaikanlah salam kepadanya. Allah alam bisawab. Jadi kalau yang dimaksud dengan salawat Jibril adalah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salawat. Ya, terlepas kita menamakannya dengan istilah apa, ya dia adalah satu salawat yang hendaknya kita perbanyak membacanya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Terima kasih Ustaz. Ibu mohon maaf, televisinya dikecilkan dulu volumenya karena suaranya bertumpuk, jadi ada tumpukan suara sehingga tidak jelas. Iya, sudah. Baik Ibu, silahkan. Begini Ustaz, ada keterangan begini. Iya. Buat keterangan tulang terpasang. Ada terus tapi dia tuh dia yang memberi makan perbandingan kita ini mendapat pahala, lalu kita berdekat, kita merendah lelah, dan akhirnya kemasalahannya itu sudah buruk untuk memberikan perubahan, tapi sebagai makan gitu. Yang punya penghasilan siapa ibu? Suami atau istri? Istrinya punya penghasilan, tapi digunakan untuk menafkahi keluarga. Enggak, dia juga ingin menceritakan. Baik. Itu antara tenaga baru sama. Baik. Jadi lama dibagi mengatakan dari perspektif. Baik, itu saja ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya, kewajiban nafkah ya berdasarkan ayat Al-Qur'an adalah kewajiban suami. Ya, di mana Allah berfirman wa bima anfaqu. Laki-laki adalah seorang pemimpin disebabkan karena dia telah memberikan nafkah. Ya, oleh karenanya seorang laki-laki semaksimal mungkin menjaga kepemimpinannya, tidak hanya statusnya sebagai laki-laki, tetapi dengan cara berjuang agar bisa menafkahi keluarganya. Lalu bagaimana seandainya seorang wanita bekerja? Ya, tentunya selama pekerjaannya adalah halal, tidak dilarang oleh syariat, tidak masalah. Lalu kalau dia mendapatkan pemasukan, apakah harus dijadikan sebagai nafkah? Tidak harus. Kalau seandainya dia jadikan itu nafkah untuk keluarganya, bagaimana? Itu adalah satu perbuatan ihsan, satu perbuatan yang baik, dan dia mendapatkan pahala yang besar. Ya, kalau dia merasa suami saya sudah berjuang, dia tidak bisa mendapatkan sesuatu yang maksimal, lalu saya rela sebagian dari apa yang saya dapatkan atau saya miliki, kata seorang wanita, ini untuk nafkah kami, maka itu adalah satu kebaikan. Ya, itu satu kebaikan walaupun dia tidak memiliki kewajiban, maka itu tidak disebut sebagai nafkah, bisa disebut sebagai sedekah. Ya, dan itu bernilai pahala yang sangat besar. Ya, walaupun itu bukan sebagai satu kewajiban. Seandainya istri mengatakan, mas, ini kan sementara saya bekerja dapat uang sekian, saya inilah relakan setengahnya untuk nafkah kita, tetapi saya minta kalau nanti kamu sudah ada kelapangan, kamu ganti, nanti kita tulis per bulan berapa yang keluar dari uang saya. Itu apakah dianggap istri yang seperti itu tidak benar misalnya? Tidak juga, ya tidak masalah. Ya, karena memang memberikan nafkah adalah bukan kewajiban seorang istri. Artinya dia bisa, bahkan boleh meminta, ya, apa yang sudah dia keluarkan berupa nafkah selama suaminya tidak memiliki kemampuan. Adapun sedekah yang paling utama adalah kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Dalam hadis dikatakan wa bada bima ta'ul, kata Nabi. Ya, mulailah dari orang-orang yang wajib kamu nafkahi sebelum kita melihat ke kanan, ke kiri, ke samping, ke mana saja kita melihat, tetapi yang paling utama adalah kita kepada orang-orang terdekat, dan mereka itu adalah lebih prioritas, ya. Allah alam bissawab. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, anak masih menanyakan tentang diri anak, tentang penyakit anak, Ustaz. Iya, ibu. Anak ingin tanyakan sesuatu. Anak enggak ingin berobat lagi diri sini, anak ingin keluar negeri, misalnya, Ustaz. Yeah. Anak lebih yakin di sana tuh mungkin alat-alatnya lebih bagus, dokternya lebih ahli. Apa anak salah Ustaz mempunyai pikiran seperti ini, Ustaz? Baik. Mohon solusinya kepada baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ibu, keluarga, memberikan ibu kesabaran atas sakit yang hari ini ibu alami, dan mudah-mudahan diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Allahumma rabban nas mudhibil ba's ya. Allahumma rabban nas mudhibal ba's isfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru saqama. Mudah-mudahan Allah berikan ibu kesempurnaan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna ya rabbal alamin. Adapun terkait dengan pertanyaan ibu, apa hukumnya kita memiliki keinginan untuk berobat ke luar negeri dengan harapan alatnya lebih bagus, teknologinya lebih maju? Itu tidak masalah ibu, itu satu hal yang baik ya, itu satu hal yang baik kalau memang kita diberikan kelapangan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berobat ke negara yang lain yang kita rasa secara kesehatan, ilmu kesehatan lebih maju, teknologinya lebih baik, maka itu salah satu bentuk ikhtiar, salah satu bentuk usaha ya, seorang muslim berusaha untuk sembuh dengan semua cara yang tidak bertentangan dengan syariat ya. Dan itu biasa, bahkan para ulama, banyak ulama-ulama besar yang ketika mereka sakit, kalau kita baca di biografinya, mereka berobat ke negara-negara Eropa dan lain sebagainya. Kalau memang itu sesuatu yang memungkinkan, kita mampu untuk melakukannya, maka itu sesuatu yang boleh, dan itu bagian dari bentuk ikhtiar atau usaha kita untuk meraih kesembuhan ya. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah memberkahi ibu dan keluarga. Anak seorang anak muda yang sudah niat menikah. Anak maksudnya ya, anak seorang anak muda yang sudah niat menikah. Beberapa hari yang lalu ana datang nazar ke rumah seorang akhwat. Setelahnya kami membuat kesepakatan beberapa waktu untuk mempersiapkan diri untuk berumah tangga. Seminggu setelahnya akhwat tersebut menghubungi ana dengan memberi alasan kalau ia belum siap dan tidak ingin melanjutkan kesepakatan itu. Namun ana selalu bertekad untuk menunggunya sampai ia benar-benar siap untuk menikah. Bagaimana nasihatnya jika ana selalu mempertahankan tekad ana ini karena ini ia sesuai pilihan ana? Ya tergantung ya, kalau kita harus dalam pernikahan itu tidak bisa satu pihak. Ya, kalaupun mungkin satu tahun ke depan kita melamar lagi dia siap, ya alhamdulillah. Tetapi dalam kurun waktu 1 tahun, 2 tahun ke depan tidak ada ikatan apapun. Artinya boleh jadi dia menerima lamaran dari siapapun. Ya, dia bisa menerima lamaran dari siapapun. Dan kita pun bisa memilih wanita muslimah yang manapun yang kita inginkan. Ya. Artinya kalau kita katakan, oh dia belum siap tahun ini, dan dia mengatakan saya ingin menyelesaikan kuliah misalnya, oh baik, gak ada masalah, Anda selesaikan kuliah, nanti insya Allah tahun depan saya akan datang lagi melamar. Lalu wanita itu berkata, iya gak ada masalah, datang lagi. Ya misalnya seperti itu, ya sudah silahkan saja. Ya silahkan saja. Tetapi kalau dia misalnya mengatakan saya belum siap, lebih baik Anda mencari wanita yang lain dan lain sebagainya, mungkin barangkali itu sebagai bentuk penolakan secara halus dan lain sebagainya. Jadi yang pasti bahwa dalam pernikahan itu seorang hendaknya meletakkan syarat yang dibuat, yang telah disampaikan oleh Nabi, yaitu fadfar bizatiddin, utamakan yang agamanya bagus. Begitupun seorang wanita, di mana Nabi berkata, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu, apabila datang seorang yang kamu ridho kepada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dengan putrimu atau anakmu dan lain sebagainya ya. Dan hendaknya kita dalam proses pernikahan ini menjaga aturan-aturan syariat ya. Artinya kalaupun kita menyukainya, kita datang kepada orang tuanya, kita melamar ya, kita nazar lalu kita melamar, melamar atau khidbah dan lain sebagainya. Ya Allah alam bistar. Apa itu khulu, talak, ila? Saya ingin tahu secara singkat. Itu akan dibahas nanti ya. Kalau khulu gugatan cerai dari istri. Kalau talak ya ucapan dari seorang suami, engkau saya talak. Nanti akan kita bahas ada dua, ada talak sori, ada bayru sori. Dari sisi berapa kali dia menyebutkan, nanti ada tiga kali. Ucapan pertama itu talak satu, lalu di kemudian hari dia mengucapkan lagi talak dua, di kemudian hari mengucapkan lagi talak tiga. Masing-masing ada konsekuensinya ya, talak satu, talak dua, talak tiga. Ada masa iddah, ada rujuk. Bolehkah dalam talak satu, talak dua, kalau masa iddahnya sudah habis menikah lagi? Boleh, tapi dengan akad nikah yang baru dan lain sebagainya. Ila pun akan kita bahas ya. Ila itu adalah sumpah, di mana seorang laki-laki bersumpah tidak akan mencampuri istrinya. Ya, maka itu tidak boleh lebih dari apa? Tidak boleh lebih dari, nanti akan kita bahas ya. Walladina yu'luna min nisa'ihim tarabbasu arba'ata ashhurin. Ya, tidak boleh lebih dari 4 bulan ya, tidak boleh lebih dari 4 bulan kalau saya tidak salah, dan nanti akan kita bahas insyaallah di dalam pembahasan yang akan datang. Apakah boleh membaca Al-Qur'an di kuburan? Allah alam bisawab ya. Kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi, bukan kebiasaan Nabi dan para sahabat membaca Al-Qur'an di kuburan ya. Walaupun ada beberapa riwayat bahwa beberapa sahabat seperti Abdullah bin Amr Amru bin As radhiyallahu ta'ala an mewasiatkan agar dibacakan beberapa ayat dari penutup surat Al-Baqarah, tapi ulama khilaf dalam hal ini ya, menurut saya ya tidak perlu ya, tidak perlu, lebih baik dihindari membaca Al-Quran di kuburan. Kita datang ke kuburan sekedar kita mengucapkan salam, lalu kita mendoakan, lalu kita mengingat kematian. Ya, itu pendapat yang lebih kuat insyaAllah. Allah alam bisawab. Amalan apa yang direkomendasikan oleh Nabi untuk orang miskin? Ya, membaca la ilaha illallah, membaca subhanallah 30 kali, 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu yang diwasiatkan oleh Nabi ketika datang sekelompok muhajirin yang mengatakan bahwa orang-orang Ansor itu telah memborong banyak pahala, sedangkan kami tidak mendapatkan apa-apa. Maka Nabi mengajarkan agar membaca subhanallah 33 kali setelah sholat, alhamdulillah pun 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Dan zikir-zikir yang lain yang memperbanyak istighfar pun salah satu zikir yang sangat utama, karena salah satu fadilahnya adalah wa yumdidukum bi amwalin wa banin, kata Allah dalam Al-Qur'an. Siapa yang rajin beristighfar, Allah tambahkan untuknya rizki. Allah alam bissawab. Apakah boleh kita berdoa di dalam hati ketika kita sujud? Ya, berdoa kalau sujud dengan lisan, rabbighfirli waliwalidayya, atau rabbana hablana min azwajina, atau ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, atau doa-doa yang lainnya. Jadi dengan lisan, bukan dengan hati. Allah alam bistur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sedang hamil, alhamdulillah sudah memasuki kehamilan ke-7 bulan. Sampai sekarang saya belum membeli kebutuhan untuk bayi, dikarenakan katanya jangan membeli perlengkapan bayi sebelum usia kandungan 7 bulan, dikarenakan takut terjadi yang tidak-tidak. Apakah termasuk syirik jika saya mempercayai itu? Ya, tidak ada dasarnya harus 7 bulan ya. Tidak ada dasarnya harus 7 bulan. Ya, kalau kita bicara keburukan, tapi saya mendoakan mudah-mudahan penanya diberikan kesehatan, begitupun janinnya dijaga oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Tetapi kalau kita bicara keburukan, keburukan bisa terjadi kapan saja. Di usia 1 bulan bisa, 2 bulan bisa, 3 bulan, 4 bulan, bahkan usia 8 bulan, bahkan usia 9 bulan, keburukan itu senantiasa mungkin saja terjadi. Tapi kita selalu berusaha hati-hati dan selalu berusaha istiqomah di jalan Allah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, berzikir pagi dan petang dan lain sebagainya. Jadi tidak ada itu keyakinan bahwa kalau mau beli kebutuhan bayi harus setelah 7 bulan. Nah, itu tidak ada, tidak ada dasarnya di dalam syariat. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Yulia, baik. Kalau orang yang mengambil tanah orang lain akan dikalungkan 7 lapis bumi di lehernya, lalu bagaimana dengan orang yang mengambil uang orang lain tanpa hak? Apakah duitnya juga akan dikalungkan di lehernya? Itu namanya orang zalim, ya. Rasul dalam hadis yang berkata, ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hatilah dengan kezaliman, karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Ya, dan hati-hati dengan menzalimi orang lain. Dalam hadis Nabi berkata, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut, yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala amal ibadah, tetapi dia pernah menzalimi orang, pernah memukul, pernah menumpahkan darah, pernah memfitnah, pernah mencela, maka diminta pahala orang tersebut lalu dibagikan kepada orang-orang yang terzalimi, sehingga ketika pahalanya nanti habis, berbaliklah dosa-dosa orang yang telah terzalimi diberikan kepada orang yang zalim tersebut. Oleh karenanya hati-hati, ya. Allah katakan, inni haramtu ala nafsi zulma, aku telah haramkan kezaliman, maka janganlah kalian melakukan kezaliman. Apakah menikah merupakan cara bertobat dari dosa pacaran? Iya, bagus, ya. Tetapi tetap kita bertobat, minta ampun, ya, mohon ampunan kepada Allah, setelah itu segera menikah, ya, agar kita selamat dari bahaya-bahaya yang bisa mengancam yang terkait dengan hubungan kita dengan lawan jenis, ya. Anda dulu pernah ta'aruf lewat biro jodoh dan di tengah jalan Anda merasa insurance, apa ini? Insecure atau apa namanya bahasa Inggris. Artinya merasa tidak pantas buat dia. Bagaimana kiat agar kita merasa pantas? Ya, tentunya kan harus ada transparansi, harus ada kejelasan, ya. Kejelasan itu dalam arti bahwa Nabi mengatakan, kamu sudah melamar si fulana, sudah. Itu sudah dilihat dulu belum? Belum, ya Rasulullah, dilihat dulu. Ya, dilihat dulu. Ya, dalam riwayat Nabi pernah didatangi oleh seorang wanita. Lalu wanita itu berkata, ya Rasulullah, ada dua orang yang melamarku, satu fulan, ya Muawiyah, satu lagi fulan. Oh, bagaimana menurutmu? Rasul berkata, kalau si fulan itu sokluk, miskin, kalau si fulan yang satu lagi mudah memukul, lebih baik kamu sama ini saja. Itu artinya syariat telah memberikan kita tuntunan dari mulai melakukan proses namanya apa? Nazar, lalu melakukan apalagi namanya proses namanya istisyarah, yaitu kita bertanya kepada apa namanya? Bertanya kepada orang-orang yang mungkin amanah. Kita tanya tentang laki-laki yang datang untuk melamar, bagaimana dia, bagaimana akhlaknya, dan lain sebagainya. Apakah boleh seorang istri minta berpisah atau minta suaminya agar nikah lagi, biar tidak dibentak-bentak terus, selalu tak dianggap, padahal udah berusaha semaksimal mungkin, karena si istri udah lelah, Ustaz, apakah berdosa? Allah alim bisawab, ya. Seorang wanita berusaha bersabar dengan kekurangan suaminya, mendoakannya dengan kebaikan-kebaikan, dan menasehatinya dengan cara yang baik. Menasehatinya dengan cara yang baik. Ya, seorang wanita itu surganya ada pada suaminya, maka hendaknya dia terlepas bagaimana sikap suaminya, dia bersabar, selama itu tidak membahayakan fisiknya, tidak membahayakan jiwanya, dia bersabar, lalu dia mendoakan, dia menasehati dengan cara yang baik, ya. Dan juga, ya, apa namanya, dia melayani dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan dengan akhlak yang baik, dengan kesabaran, dengan totalitas seorang istri ketika dia melayani, ketika dia mengurus suaminya, mudah-mudahan itu menjadi sebab, ya, la'allallaha yuhdithu ba'da dhalika amra. Boleh jadi setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan menakdirkan satu kejadian yang lain yang lebih baik untuk wanita tersebut. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ibu saya mudah sekali tersinggung kalau saya bicara? Mohon nasihatnya supaya saya bisa menghadapi ibu saya dengan berlapang dada dan tidak ikut kesal. Senantiasa memandang orang tua sebagai keberkahan, senantiasa memandang orang tua sebagai jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingat keutamaan berbakti kepada orang tua, senantiasa mengingat pahala yang besar ketika kita memuliakan orang tua, bersabar dengan perubahan kondisi, semakin tua mungkin akan cenderung akan lebih mudah tersinggung dan lain sebagainya. Kita berusaha memilih kata, memilih bahasa, kalaupun ada satu kalimat yang mungkin tidak menyenangkan bagi orang tua, kita segera meminta maaf, segera menanyakan kebutuhannya, menanyakan kabarnya, memberikan hadiah-hadiah yang baik untuk dia. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita, apa, wa imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Apabila orang tua kalian ada di sisi kalian dalam kondisi memasuki usia tua, maka doakan dengan kebaikan, rendahkan diri kalian kepada mereka. Jangan kalian mengatakan uff, yaitu mengatakan ah, wa qul lahumu qawlan karima, dan berusahalah mengatakan kalimat-kalimat yang baik kepada mereka. Allah alam biswab, ini yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.